negara. Dengan berakhirnya sebuah lagu reukan berakhir sudah percobaan pada malam hari ini. Sekali lagi beribu-ribu rasa terima kasih kami ucapkan kepada keluarga besar Mas Didit sekeluarga atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami, juga Bapak RT RW setempat atas izin dan waktunya hingga terlaksana acara pada kesempatan yang berbahagia ini. Jumpa lagi di lain waktu, lain kesempatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun martunuwun.